Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-amru al-hadi asyara al-iktisabu min khuluqi syekhi. Adab yang ke-11 berkaitan dengan majlis ilmu adalah meneladani akhlak guru. Boleh jadi ada orang yang mengatakan, aku menghadiri satu pengajian seorang yang berilmu, namun aku tidaklah paham dari pengajiannya kecuali an-nazra al-qalil, potongan yang sangat sedikit. Gimana yang sebaiknya aku lakukan? Maka jawaban untuk orang tersebut, hadirlah di pengajian. Karena bukanlah tujuan satu-satunya hadir di majelis ilmu adalah mendapatkan semata-mata faedah ilmiah. Semata-mata mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat ilmiah. Namun ada tujuan yang lain, ada manfaat yang lain, yaitu memperhatikan akhlak orang yang berilmu dan meladaninya. Sebagaimana diceritakan oleh As-Sam'ani dan yang lainnya, bahasanya majelis pengajiannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dihadiri oleh 5.000 manusia. Kemudian si pembawa cerita mengatakan hanya 500 orang yang mencatat, sedangkan sisanya yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Mereka mengambil perilaku, akhlak dan adab yang dicontohkan ya, oleh Imam Ahmad dalam majelisnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Bakar Al-Mutawwi, beliau mengatakan, aku menghadiri majelisnya Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad, dan beliau membacakan pada anak-anaknya Musnad Imam Ahmad selama 12 tahun, dan aku tidak pernah mencatat, namun aku hanya menyimak dan perhatikan adab dan akhlak beliau. Dan seterusnya. Maka hadir di pengajian tujuannya laisa faqat, bukan hanya dalam rangka seorang itu mendapatkan apa yang disebut dengan ilmu atau memahami apa yang disampaikan. Namun wajib bagi seorang yang hadir di majelis ilmu untuk mengambil faedah dari segala sesuatu yang mungkin diambil. Hatta boleh jadi dari sesama orang yang hadir, dari sesama para penuntut ilmu. Maka hadir di majelis boleh jadi dapat faedahnya dari kawannya. Melihat ada kawan yang tekun, ada yang rajin, ada nampak semangat belajar. Nah, diambil faedahnya. Diambil faedahnya. Ya, gimana melihat orang yang semangat, maka kita tertular semangat. Melihat orang yang tekun, maka kita berharap mudah-mudahan tertular ketekunannya. Warupama yu'athiru fika khuluquh, dan boleh jadi akan membekas di pada diri Anda akhlak sesama penuntut ilmu yang hadir di satu pengajian. Dan demi Allah, sungguh aku mengenal beberapa pemuda yang usianya masih belia, akan tetapi jika seorang itu berkunjung ke rumah mereka atau diskusi bersama mereka, maka dia akan melihat bahasanya, meskipun anak ini atau orang ini adalah anak muda, namun dia memiliki akhlak, adab, perilaku yang yarbitu alaihim. Orang itu pada ngiri. Ya, kenapa saya tidak bisa seperti dirinya? Dia punya perilaku yang ya, yang baik, yang bijak, sikap-sikap yang tepat. Ya. Meskipun dia anak muda, namun seperti orang Jawa bilang nuani. karena ilmunya, karena dia melihat, dia suka mempelajari adab dan perilaku orang yang berilmu, berbobot dan sudah berusia. Maka dia meskipun anak muda, karena suka menyimak dan mempelajari perilaku-perilaku orang yang sudah lebih tua, maka dia meskipun anak muda namun sikapnya, kata orang, dewasa. Sudah tidak lagi kekanak-kanaan, sudah nuani, tidak lagi bocai. Nah, ini perlu dipelajari. Orang tidak cuma sekedar mengalir, nanti saya tiba-tiba sudah nuani, sudah sikap dewasa, boleh jadi ubanan, boleh jadi jenggotan, sikapnya masih bocah. Nah, itu tidak sedikit. Ini butuh belajar. Dan di antara tempat untuk belajar, ya, mempelajari hal ini adalah duduk di majelis ilmu. Ya, maka belajar dari akhlak, dari sikap, dari perilaku, boleh jadi guru, atau boleh jadi kawan yang ikut hadir di majelis tersebut. Bayambari dan sepatutnya seorang penuntut ilmu tidak memutuskan, tidak putus dari berkunjung ke rumah orang-orang yang berilmu, karena manfaat berkunjung, mengunjungi mereka itu kembali pada dirinya. Bahkan ada di antara akhlak seorang murid kepada guru mereka. Maka guru itu memiliki minnah, jasa besar pada si murid. Setelah anugerah Allah Azza wa Jal fi ta'limihi, dengan sebab guru ini mengajarkan ilmu. Maka di antara bentuk balas jasa dan wujud terima kasih seorang murid kepada gurunya, boleh sampaikan adalah dengan berkunjung, menyempatkan waktu, jika memiliki kesempatan untuk berkunjung ke rumah gurunya. Apalagi dalam situasi-situasi tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, mau bepergian, maka berkunjung untuk pamitan, atau hal semisalnya. Bahkan meskipun orang yang berilmu tadi bukanlah gurunya, maka satu hal yang baik dan bermanfaat berkunjung ke rumah orang-orang yang berilmu. Karena di antara bentuk mengakui dan menyadari hak orang yang berilmu adalah mereka dikunjungi ketika mereka sehat, dan mereka dibesuk ketika mereka sakit, dan diantarkan jenazahnya. Kemarin kita telah baca hadis, bukanlah golongan kami orang yang tidak mengakui dan menyadari adanya hak orang yang berilmu di tengah-tengah kami. Maka di sini disampaikan di antara bentuk pengakuan terhadap hak orang yang berilmu adalah mengunjungi mereka ketika mereka sehat, membesuk mereka ketika mereka sakit. Dan jika seorang penuntut ilmu itu merasa, seorang murid itu merasa bahasanya salah seorang gurunya mencela dirinya karena tidak pernah berkunjung, tidak pernah ke rumah, maka adalah dia bersegera untuk menyambung hubungan dengannya dengan bentuk berkunjung ke rumahnya dan mengakui keutamaan dan jasanya. Dan adalah dia sampaikan alasannya kenapa tidak pernah berkunjung. Dan adalah dia sadari bahasanya jika dia memutuskan kunjungan kepada gurunya, maka orang-orang yang mengunjungi gurunya tersebut, di antara mereka ada orang-orang yang jauh lebih bermartabat daripada dirinya. Disebutkan dalam biografi Al-Husain bin Fadl, yang merupakan salah seorang ulama besar, tatkala beliau telah lanjut usia, wasakha fisini, dan usianya telah usia orang tua, karena yuhmalu fi mihfatin, maka beliau dibawa dalam mihfah, di catatan kaki, maknanya adalah haudat lakubbata lahu, adalah tandu yang tidak ada tendanya, tidak ada penutup atasnya, tandu namun tandu terbuka. Ini, karena boleh jadi tandu itu ada apa penutupnya sehingga dia berada di dalam dan tidak terlihat. Boleh jadi tandu itu sekedar tandu, bisa jadi untuk duduk, ya, dan dia bisa lihat sekelilingnya. Ini tandu yang tidak tertutup, namun tandu yang terbuka. Famarabi talibu ilmin kabirun, maka beliau dilewati oleh seorang penuntut ilmu senior, mungkin muridnya, murid seniornya, wa ma'ahu jama'ah, dan bersama sang murid sejumlah orang. Farafa'a al-Husain ibn Fadl hajibahu, maka Husain bin Fadl kemudian menyingkirkan orang-orang yang mengelilinginya, mengawalnya, karena ingin melihat secara pasti siapa yang lewat. Waqal, dan beliau bertanya, man ha'ula, siapa mereka-mereka? Maka orang yang membawanya mengatakan, yang lewat adalah fulan dan bersamanya sejumlah orang. Faqal, maka beliau mengatakan, ya subhanallah, ba'da angkana yazuruna fi hadithar Ishaq bin Rahuya wa Muhammad ibn Rafi' yamur bina fulanun fala yusallimu. Subhanallah, setelah mengunjungi kami di rumah ini, di rumah kami ini, para ulama besar Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawaih dan Muhammad bin Rafi', fulan melewati kami dan mengucapkan salam saja tidak. Fulan yang dulu murid, yang dulu murid ngaji, lewat enggak, padahal ada ulama besar saja sowan sama aku. Beliau katakan demikian, sowan ke rumahku. Itu ulama besar, Ishaq bin Rahuya. Itu saja sowan, berkunjung ke rumah beliau. Ini cuma si fulan, murid, lewat saja enggak mau uluk salam, enggak mau mengucapkan salam. Demikian contoh perilaku murid yang jangan diikuti dan ditiru. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah masalah membaca buku. Tadi telah kita bahas adab seputar majelis ilmu. Maka berikutnya adalah membaca buku. Dan akan aku sebutkan dalam topik bahasan ini beberapa poin. Poin yang pertama, membaca buku-buku yang berisi anjuran dan dorongan untuk menuntut ilmu. Maka jika seorang itu bada'a memulai wasara'a dan memulai dalam proses menuntut ilmu, maka dia harus memiliki berbagai hal yang mendorong, membangkitkan semangatnya dan menguatkan tekadnya untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada setelah taufik dari Allah dan membaca berbagai dalil syariat tentang masalah menuntut ilmu, tidak ada faktor yang lebih bisa membangkitkan semangat menuntut ilmu yang afdol, lebih baik daripada membaca berbagai berita dari salafus saleh, yaitu berupa berbagai riwayat yang diriwayatkan oleh para penukil terpercaya tentang bagaimanakah mereka menuntut ilmu dan semangat mereka untuk belajar dan menuntut ilmu. Maka membaca buku-buku semacam ini akan menjadikan dan menyebabkan semangat seseorang itu tinggi. Dan pada saat bersamanya, dan pada saat bersamaan, membaca buku-buku yang berisi motivasi untuk menuntut ilmu itu bisa menghilangkan ujub dan kagumnya seseorang dengan dirinya sendiri. Merasa sudah pintar, merasa sudah dan itu sudah semangat. Maka ternyata setelah baca buku cerita bagaimana para ulama terdahulu menuntut ilmu, ternyata tidak ada apa-apanya. Karena boleh jadi salah satu dari kita tertimpa ujub setelah dia membaca atau menghafal sedikit ilmu. Akan tapi manakala dia membaca perjalanan para ulama, membaca tentang buku-buku tentang masalah tholab, tentang masalah belajarnya para ulama terdahulu, maka dia melihat dalam buku-buku tersebut berbagai contoh, berbagai cerita yang layak beluru mi'syarahum, yang ternyata setelah membacanya dia menyadari bahasanya dirinya tidaklah sampai 1/10 dari semangat mereka, 1/10 saja, enggak sampai setengahnya, cuma 1/10 saja enggak sampai, 1/10 dari semangat mereka, dari kepandian mereka, dari hafalan mereka, dan seterusnya. Sehingga dengan baca buku-buku tersebut, hilanglah ujub, hilanglah rasa bangga dengan diri sendiri, dan hilanglah apa yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa menempuh jalan yang lurus, fitolab dalam proses belajar, wetahsil, dan mencari ilmu. Dan berikut ini akan aku sebutkan sebagian referensi dan buhus bahasan yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, adab, dan metode belajar, dan seterusnya. Maka di antara buku-buku yang beliau anjurkan, ada buku Adab Thalibul Hadis, ini adab penuntut ilmu atau pencari ilmu hadis, yang dikutip atau diambil dari kitab Al-Jami' karya Al-Khatib. Yang menyendirikannya dan membahasnya adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Dan Adab Thalibul Ilmi karya Muhammad bin Said bin Ruslan, ini ulama Ahlu Sunnah Mesir saat ini. Dan ada Akhlaqul Ulama karya Al-Ajuri. Ini ada Al-Akhlaq Wasiyar, ini akhlak dan bagaimanakah perjalanan para ulama. Ini merupakan satu bab, satu bahasan di kitab Mudawanatin Nufus, Obat Jiwa, karya Ibnu Hazm. Kemudian Adabul Imla' wal Istimla' karya As-Sam'ani. Adab mendikte dan adab minta didiktekan. Adab itu mendiktekan ilmu dan hadis. Kemudian ada buku Adabud Dunya wa Din karya Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Ada satu bab yang bagus di sana, satu bahasan yang bagus berkaitan dengan masalah penuntut ilmu. Adab Mujalasah wa Hamdilisan karya Ibn Abdul Bar. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibn Jama'ah. At-Ta'allum, Sok Keminter, karya Syekh Bakar Abu Zaid. Satu buku yang membahas tentang fenomena bergaya ulama dan sok pintar dalam masalah agama padahal tidak ada apa-apanya. Taqyidul Ilmi, ini buku tentang masalah pentingnya mencatat. Taqyidul Ilmi artinya mencatat ilmu. Berbagai riwayat dari salaf tentang pentingnya mencatat. Karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Tablis Iblis karya Ibnul Jauzi. Ada satu bab yang dinilai sangat penting untuk para penuntut ilmu. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli karya Ibn al-Bilbar. Kitab jami' lengkap, mencakup berbagai hal terkait dengan masalah ilmu dan keutamaan ilmu. Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Al-Jami' kitab lengkap yang memuat tentang akhlak seorang perawi hadis, yaitu guru, wa adabi sami' dan adab pendengar hadis, yaitu murid, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian juz'un, satu juz atau satu buku yang isinya adalah riwayat dalam satu topik. namanya Juz'un. Buku isinya riwayat. Isinya kumpulan riwayat, kumpulan hadis atau riwayat. Tidak ada di sana omongan orang. Atau mungkin ya terkadang ada sebagian Juz'un, kemudian setelah dia kumpulkan hadis yang dalam satu topik yang dia inginkan, kemudian dia menganalisisnya dan membahasnya. Juz'un ya, itu adalah satu buku yang berisi kumpulan riwayat dalam satu topik. Cuma dalam satu bab saja, enggak kemudian terdiri dari berbagai bab, tidak. Cuma satu masalah atau satu bab. Yang isinya membangkitkan semangat untuk belajar ilmu, karya Muhammad Syaibani. Al-hassu ala talabil ilmi wal istihad fi tahsili, dorongan untuk menuntut ilmu dan sungguh-sungguh untuk belajar, karya Abu Hilal Al-Askari. Hilyah talibul ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu, karya Syekh Bakar Abu Zaid, yang diberi syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini menunjukkan betapa bermutunya buku ini dan betapa berilmunya orang yang menulisnya, sehingga Ibnu Utsaimin pun ya, memilihnya untuk dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang beliau sampaikan di masjid beliau. Zakhlul ilmi, karya Adz-Dzahabi. Zakhlu artinya tuangan, curahan ilmu. Sarab ashabil hadis, kemuliaan para penuntut ilmu hadis, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Sifatu fatwa wal mufti wal mufta wal mustafti, adab dan etika memberi fatwa, orang yang berfatwa dan orang yang bertanya, murid atau yang minta fatwa, karya Ahmad bin Hamdan Al-Harrani Al-Hambali. Talabul ilmi wa tabaqatul muta'allimin, karya Saukani, menuntut ilmu dan tahapan-tahapan orang yang belajar. Awa'iq talab, faktor penghambat dalam menuntut ilmu, karya Syekh Abdul Salam Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Qimatu zaman, nilai waktu, betapa berwaktunya nilai waktu, karya Abdul Fatah Abu Ghuddah. Majlisan min majalisi Al-Hafidh Ibn Asakir, dua bab dari buku majalis karya Al-Hafidh Ibn Asakir. Yang pertama adalah bab yang judulnya Fidhami Malam Ya Malu Bi Ilmihi, majlis tentang atau bab tentang celaan orang yang tidak mengamalkan ilmu, dan majlis atau bab tentang celaan memiliki kawan yang jelek. Masbuku Dhahab Fi Fadl Arab Wa Syarafil Ilmi Ala Syarafin Nasab. Masbuku Dhahab, cetakan emas, Fi Fadli, berisi tentang keutamaan orang Arab dan kemuliaan ilmu, dan lebih mulianya ilmu daripada kemuliaan nasab, karya Mar'i bin Yusuf Al-Hambali. Mu'idun Ni'am Wa Mubidun Niqam, hal yang mengembalikan kenikmatan dan menghancurkan azab dan bencana, karya Tajuddin As-Subki. Serta Miftah dari Sa'adah, karya Ibnul Qayyim. Ada satu bagian penting tentang masalah ilmu, yang ini kemudian disendirikan oleh Syekh Ali Al-Halabi. Beliau cetak secara khusus tersendiri, diambil dari Miftah dari Sa'adah, yang diberi beliau judul Al-Ilmu Fadluhu wa Sarafuh, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Kemudian min asbab tahsil ilmi, diantara sebab untuk mendapatkan ilmu, karya Syekh Ibnu Jarullah rahimahullah ta'ala, diambil dari bukunya Athimar Ayani'ah, buah-buah yang matang. Satu bab di kitab Athimar Ayani'ah. Kemudian sekilas tentang adab guru dan murid, karya Syekh Ibnu Sa'di yang ada di Fatawa Sa'diyah. Nasa'ih li talibil ilmi, nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu, karya Ibnu Jauzi. Nasihat untuk para penuntut ilmu, karya Syekhuna, guru kami Ibnu Ba's, sebagaimana dikutip oleh guru kami Syajarullah dalam kitabnya Samar Al-Yani'ah Wasiat Surah karya Syekhul Islam, yang merupakan salah satu buku yang ada dalam bagian dari Majmu' Rasail Kubra, dan masih ada buku-buku yang lain yang semisal itu, yang isinya adalah tentang adab belajar, ada kitabul ilmunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, di antaranya yang tidak disebutkan di sini. Dan mungkin ada buku-buku yang lain yang semisal, yang membahas tentang masalah ilmu, keutamaannya, adabnya, tahap-tahapannya, dan seterusnya. Kemudian poin berikutnya adalah membaca biografi sebagian para ulama. Maka aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku seluruhnya untuk menyisihkan sebagian waktunya fushatan, satu bagian meskipun cuma sedikit, untuk membaca buku-buku biografi. Biografi para sahabat, biografi para ulama itu sangat penting untuk dibaca. Apa manfaatnya? Fiha tarwihan. Dengan membaca buku para ulama, maka kita mendapatkan hiburan. Maka jika kita lagi punya masalah, maka di sana ada cerita-cerita yang menarik yang menghibur hati. Dan di sana ada tanfisan. Ada hal-hal yang bisa menjadi sebab hilangnya susah. Karena ada kisah-kisah menarik. Ada kisah-kisah penderitaan. Oh, ternyata ada yang lebih menderita daripada kita. Dan di samping di sana terdapat manfaat ilmiah. Di samping di sana boleh jadi kita dapatkan fikih, boleh jadi kita dapatkan tafsir, atau yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan masalah membaca, poin yang penting yang lain adalah mencatat faedah, dicatat di bagian dalam cover buku. Dan ini adalah sesuatu yang telah teruji coba, dan ini telah dibahas di depan. Kemudian mengumpulkan berbagai faedah jika telah membaca beberapa buku. Ini juga telah dibahas. Ini boleh jadi dengan bentuk kertas, boleh jadi dengan bentuk dimasukkan ke satu kitab tertentu yang jadi pokok bahasan. Nah, kemudian nasihat bagus yang disampaikan oleh penulis di sini adalah membaca al-mawadhi', topik-topik, wal munasabat al-mausimiyah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan berbagai event-event rutin sebelum waktu terjadinya. Maka contohnya ketika mau menjelang bulan Ramadan, maka konsentrasikan dirimu sebelum tibanya bulan Ramadan, beberapa minggu sebelum tibanya bulan Ramadan, luangkan waktu untuk membaca Kutubus Siyam, bab tentang masalah puasa. Boleh jadi dengan mengambil satu buku tebal, kemudian mengambil salah satu bagiannya. Ada bab masalah puasa. Boleh jadi bab masalah puasa di Buluhul Maram, di Subuhul Salam, di fikih sunnah, atau di sahih fikih sunnah, atau yang lain, atau di Bukhari, atau di Fathul Bari, atau buku khusus tentang masalah puasa. Dan perbanyaklah mendengarkan rekaman pengajian berkaitan dengan masalah puasa. Hadirilah pengajian tentang masalah puasa, wanadawat, dan berbagai seminar tentang masalah puasa, ditambah mencatat semua yang Anda dengar. Dan katakan semisal hal itu ketika terjadi berbagai peristiwa, semacam akan terjadi gerhana. Ada prediksi akan terjadi gerhana pada tanggal sekian. Maka bacalah tentang masalah gerhana, sholat gerhana, tuntunan ketika gerhana sebelum waktunya. Maka jika Anda telah mempersiapkan diri lil musim untuk datangnya sebuah event, ya, sebuah peristiwa, sebelum tibanya, maka Anda jumpai bahasanya jiwa Anda itu siap. Ya, sebelum event tersebut tiba, maka jiwa Anda telah siap karena Anda telah mengetahui banyak hal tentang hukum-hukum seputar event yang mau dijumpai. Maka orang yang telah maka kalau mau membahas masalah puasa, mau membahas tentang masalah tata cara puasa, syarat rukun dan sebagainya, hikmah puasa, itu cocoknya dibaca sebelum Ramadan tiba, dibahas sebelum Ramadan tiba. Kalau Ramadan kok membahasnya masih puasa, ya kurang kurang tepat. Ya. Ramadan bahas apa? Bahas ya, hari raya, bahas zakat, bahas awal Ramadan yang bahas 10 hari yang terakhir dari di bulan Ramadan. Nah, ini yang lebih tepat. Ya, sehingga orang ketika telah masuk waktu event yang dibahas, dia telah dalam kondisi siap, telah tahu berbagai ilmu tentang hal tersebut. Dan apalagi seorang penuntut ilmu, maka satu hal yang sangat-sangat tepat melaksanakan apa yang beliau nasihatkan. Maka kita mereview, membaca ulang, mau puasa, maka membaca ulang tentang masalah berbagai hal tentang masalah puasa. Mau Idul Adha, kita telah membaca ulang beberapa minggu sebelumnya berbagai hal tentang masalah Idul Adha, kurban, kurban dan yang lainnya. Dan ketika pas waktu itu tiba, maka boleh jadi orang itu bertanya, ya, kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu ilmunya karena kita telah mereview, telah membaca ulang, melihat ulang topik bahasan tentang masalah itu. Kemudian di antara nasihat bagus berkaitan dengan masalah membaca buku adalah semangat untuk membeli buku-buku yang secara khusus membahas masalah fikih tertentu. Misalnya buku khusus tentang witir, buku khusus tentang iktikaf, buku khusus tentang wudu, buku khusus tentang perhiasan perempuan, berhias untuk perempuan dan semisalnya. Maka buku semacam itu, meskipun buku itu adalah buku tipis, maka seandainya tidak ada manfaat dari buku semacam ini, kecuali si penulis telah menyebutkan referensi sekunder dan referensi primer. Ya, kalau orang mau membahas tentang masalah ini dan dia sebutkan juz dan halamannya, maka itu sudah cukup sebagai manfaat. Karena penulis telah mengumpulkan untuk Anda cabang-cabang dari atau ujung-ujung atau cabang-cabang dari permasalahan yang dia bahas. Maka di antara saran yang bagus berkaitan dengan masalah membeli buku adalah belilah buku yang membahas topik tertentu dan itu dalam satu buku. Tentang sholat Jumat, tentang sholat Id, tentang kurban. Ini satu hal yang bermanfaat karena buku semacam ini biasanya punya keunggulan mengumpulkan hal yang berserakan di berbagai buku besar. Yang boleh jadi aslinya itu ada di tafsirnya Qurtubi, di tafsirnya Ibnu Katsir, ada di buku ini, buku ini, buku itu, semuanya membahas topik yang sama tentang sholat sunnah misalnya, semuanya beliau kumpulkan di satu tempat. Kita telah menerima instan. Orang kan suka yang instan-instan. Daripada dia capek-capek baca Qurtubi, baca ini, dia sendiri gak punya bukunya. maka telah instan dengan buku-buku semacam ini. Itu jika kita cuma mau jadi sekedar konsumen. Maka ini manfaat buku semacam ini. Namun kita, kalau kita mau jadi pembahas, penulis, pengkaji, maka di antara manfaat pentingnya adalah ya, orang yang menulis masalah-masalah ini, dia telah mengumpulkan untuk kita referensi. Ya, tinggal dilihat daftar isinya. Tinggal dilihat catatan kaki sama daftar pustakanya. Kalau saya mau membahas tentang masalah kalau saya mau membahas tentang masalah iktikaf, buku apa yang perlu saya baca? Dia telah disiapkan. Ini Al-Mughni juz sekian halaman sekian, Majmu' juz sekian halaman sekian, Tafsir Qurtubi juz sekian halaman sekian. Maka telah tersedia di depan kita. Kalau kita mau bikin tulisan, mau bikin bahasan dengan topik yang semisal dengan apa yang telah ditulis oleh si penulis, maka dengan kita punya buku itu, kita sangat mudah, sangat dibantu. Kemudian nasihat yang ketujuh adalah berupaya untuk memahami isi buku, meskipun itu mengharuskan kita untuk membaca ulang buku ini sekali lagi atau dua kali lagi. Maka jika salah satu dari kita membaca satu buku, maka janganlah dia mencukupkan diri dengan sudah paham satu lembar atau dua lembar. Bahkan adalah dia berupaya untuk memahami semua yang dia baca dan menguasainya. Dan janganlah bosan untuk membaca ulang buku tersebut di kali yang lain. Lihatlah perkataan Al-Muzani, ya, murid seniornya Al-Imam Syafi'i di Mesir. Ya, beliau menceritakan bahasanya, beliau membaca buku usul fikihnya Syafi'i yaitu Ar-Risalah sebanyak 50 kali. Sebanyak 50 kali. Ya, padahal ya, Ar-Risalah bukan buku yang tipis. Ya, Ar-Risalah mungkin sekitar 250-300 halaman. Ya, beliau baca sampai 50 kali. Dan beliau mengatakan, setiap kali saya membaca, saya dapat tambahan ilmu yang kemarin tidak saya dapatkan. Setiap kali saya membaca, saya dapat tambahan ilmu yang kemarin masih kelewatan. Kemudian memilih waktu yang tepat untuk membaca. Dan manusia dalam masalah ini beda-beda. Ada yang cocoknya waktu ini, ada cocoknya waktu itu, tergantung kesibukan, tergantung psikologi masing-masing orang dan kesibukan masing-masing orang. Ringkasan yang penting adalah ya, jadwalkan untuk diri Anda satu waktu tertentu di mana diri Anda itu siap ya, untuk membaca. Ya, ya, boleh jadi ketika pagi atau malam atau yang lainnya. Kemudian nasihat yang kesembilan, jika salah satu dari kita membeli satu buku, terutama buku yang berjilid-jilid, maka hendaknya dibuka-buka terlebih dahulu sebelum ditaruh di rak buku. Karena sebagian buku boleh jadi cuma putih karena apa, kelewatan tercetak sehingga ada halaman yang hilang. Ada halaman yang hilang, cuma putih saja, tidak ada tulisannya karena halamannya hilang. Dan di sebagian kesempatan terkadang apa yang ada di cover buku itu beda dengan apa yang dalam isinya. Sebagian penerbit itu kurang profesional, covernya bilangnya ini, ternyata dalamnya bukan. Itu perlu diwaspadai kalau orang beli buku, terutama cetakan Mesir. Itu kalau dicek cover depan sama dicek sama halaman bagian dalam, itu pas enggak judulnya, karena terkadang enggak. Terkadang enggak pas. Ini saya pernah jumpai depan itu ditulis Fawaid Ibnul Qayyim, ternyata isinya bukan kitab Fawaid Ibnu Qayyim, isinya buku yang lain. Maka dicek dulu kalau orang mau beli buku. Semisal boleh jadi nomor jilid yang ada di halaman cover berbeda dengan nomor asli yang ada di dalam. Ini dibilang jilid 5, ternyata dalamnya isinya jilid 3. Kemudian berikutnya akan aku sampaikan dua masalah penting dalam masalah proses menuntut ilmu. Ada dua permasalahan penting yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Permasalahan pertama adalah prioritas dalam menuntut ilmu. Tidaklah diragukan bahwasanya bersemangat dalam menuntut ilmu adalah satu hal yang diperintahkan, yang diharapkan. Namun semangat ini boleh jadi tertimpa khawarun, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Bahkan boleh jadi semangat menuntut ilmu qad tamutu, boleh jadi bisa mati. Jika orang yang menempuh jalan ini ternyata menempuh di jalan yang tidak benar, maka jika seorang itu telah mengetahui jalan, telah mengetahui cara yakuduha melewati jalan, maka dia akan bisa memanen buah yang banyak. Sebagian penuntut ilmu itu keliru jalan, maka dia bebani dirinya satu beban yang di luar kemampuannya. Lalu dia berupaya untuk bisa sampai kepada hasil yang sangat besar dalam jangka waktu yang singkat. Maka orang yang punya keinginan semacam ini, pingin cepat pintar dalam waktu yang sekejap, pingin karbitan, langsung pintar, maka boleh jadi jika tidak terwujud apa yang dia targetkan, maka ini punya dampak yang terbalik. Bukannya semangat, langsung malah melempem. Ini, dalam perjalanannya menuntut ilmu. Orang yang muluk-muluk, pokoknya sekian, saya sudah harus pintar, sudah pintar ini dan menguasai ini dan itu, dalam waktu cuma sekian, itu boleh jadi berdampak terbalik, bukannya malah gak terwujud, itu malah semangat, malah boleh jadi melempem habis. Oleh karena itu, para pendahulu kita telah meletakkan ma'alim, telah meletakkan rambu di awal perjalanan menuntut ilmu. Maka siapa yang berjalan menggunakan bimbingan rambu-rambu tersebut, maka dia akan beruntung. Adapun orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkannya. Ini adalah kaidah fiqhiyah dan kaidah kauniyah qadariyah. Ya, menista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa saja yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia malah tidak mendapatkannya. Ini kaidah yang dipakai oleh para ulama fikih untuk berfatwa. Demikian juga ini adalah kaidah realita. Ini dalam realita dalam belajar, realita dalam usaha bisnis, dan yang lainnya. Fakam, maka betapa banyak penuntut ilmu yang nampak di berbagai majelis pengajian ilmu, yuzahim bersama para penuntut ilmu yang lain, namun tidaklah berlalu kecuali jangka waktu yang sebentar, sampai nampaklah terjadi perubahan. Sudah jarang-jarang kelihatan, summang kota'ah bil kuliah, kemudian putus dari majelis ilmu secara total, enggak pernah lagi nongol. Apa sebabnya? Karena dia berjalan di jalan yang dia tidak bisa melaluinya. Karena jalan tersebut tidaklah bisa dilalui kecuali dengan membawa berbagai hal, berbekal berbagai perkara yang dia masih belum mendapatkannya. Dan berikut ini beberapa contoh yang menjelaskan kepada Anda poin di atas. Adanya tahapan dalam, adanya prioritas dalam belajar. Abu Ja'far mengatakan, aku menemui Abu Abdillah. Aku menemui Abu Abdillah, mungkin Imam Ahmad. Lalu aku tanyakan kepada beliau, atawaddu bima'in nawrati, apakah aku boleh berwudu dengan air bunga? Maka beliau menjawab, la'uhibbu dzalika, aku tidak suka hal itu. Artinya, jangan. Atawaddu bima'il baqillai, apakah aku boleh berwudu dengan air kacang, air babis godok kacang, pakai wudu. Maka jawaban beliau adalah, ma'uhibu dhalik, aku enggak suka seperti itu. Artinya jangan dilakukan. Atawa ta'u bima'il ward, apakah aku boleh berwudu pakai air mawar? Maka beliau mengatakan, ma'uhibu dhalik, aku tidak menyukai hal itu. Fakumtu, setelah tiga pertanyaan itu, aku pun beranjak pergi. Sebelum aku beranjak pergi, fata'allaqa bithawbi, maka beliau memegangi kainku, mau berdiri, dipegang oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad kembali, balik bertanya, tadi sudah ditanyain, sekarang gantian, nanyain. Ishtakul idza dakhalta al-masjid, apa yang kau baca kalau masuk masjid? Apal enggak doa masuk masjid? Dites, apal enggak doa masuk masjid? Fasakat tu, maka aku diam. Enggak apal lah. Doa masuk masjid baca apa? Enggak bisa. Membahasnya sudah yang neko-neko air godokan kacang untuk wudu, apa hukumnya? Doa masuk masjid saja enggak tahu. Pertanyaannya sudah neko-neko, ya. Pertanyaannya sudah aneh-aneh. Yang sederhana saja dia enggak tahu. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, wa istaqul idza khaja minal masjid, apa yang Anda ucapkan ketika Anda keluar dari masjid? Doa keluar masjid apa? Fasakatu, maka aku diam, enggak bisa jawab. Maka Imam Ahmad mengatakan, idhab fata'allam hadza, pergi sana belajar dulu doa, belajar dulu Hisnul Muslim. Doa masuk masjid, keluar masjid aja enggak faham. Tanya dakik-dakik masalah, tanya masalah detail-detail masalah air, masalah tohara, yang gampang-gampang saja belum di enggak dimiliki, terus tanya yang dalam-dalam. Fahadha rajul, maka orang ini memulai jalannya menuntut ilmu dengan bertanya tentang berbagai masalah yang boleh jadi jarang dijumpai. Dan dia meninggalkan perkara dan mempelajari perkara yang lebih penting dan lebih utama untuk dikaji. Maka orang ini salah jalan dalam menuntut ilmu. Faedah penting dari kisah di atas adalah, sebagian orang beranggapan bahasanya Aish itu bukan bahasa Arab yang fasih. Dianggap sebagai bahasa Amiya. Yang betul, Aish itu bahasa Arab yang fasih dan bukan Amiya. Dan Aish itu singkatan dari Ayushayin. Singkatan dari Ayushayin, Aish. Demikian pula ada kisah yang lain, ada seorang yang karena nabila nampaknya dia adalah orang yang mulia, kabirul lihyah, jenggotnya sudah besar, berjenggot lebat, wah, nampak gagah kayak orang berilmu. Datang kepada majelis A'mas, datang ke majelis pengajiannya Al-A'mas. Fasa'alahu an mas'alatin khafifatin fi sholati. Ternyata bertanya, datang ke Ahmas untuk bertanya satu masalah yang remeh tentang masalah sholat. Masalah pertanyaan yang gampang tentang masalah sholat. Kalau rawi kemudian penukil berita mengatakan faltafata ilaina al-Ahmas, maka Amas kemudian menoleh kepada kami dan mengatakan ungdur ilaihi, lihatlah orang itu. Lihyatuhu tatahammal hifdha 4000 hadis. Jenggotnya menunjukkan kalau dia ada hafal 4000 hadis, jenggotnya. Itu menunjukkan kalau hafalan hadisnya itu 4000 hadis. Masalatu masalatu sibyanil kutab. Namun ternyata pertanyaan adalah pertanyaan anak TPA. Pertanyaan anak TPA, jenggotnya udah jenggot orang yang layaknya hafal 4000 hadis. Ya, ternyata kualitas pertanyaannya pertanyaan anak TPA. Ya, apa hukum baca Al-Fatihah dalam sholat? Tanyakan. Ya, anak TPA saja boleh jadi udah ngerti. Ya. Ya, kutab itu masjid di masa silam, di masa kutab itu muncul di masa Umayyah dan Abbasiyah, masjid dan dipakai untuk ya belajar dasar-dasar ilmu, belajar orang baca Quran, ngapalkan Quran, kemudian belajar menulis, membaca dan berhitung. Itu saja yang dipelajari di kutab. Membaca, menulis, berhitung, kemudian baca Quran. Ngapal Quran. Fahadha rajul aw ghala fi amrin, maka orang ini telah sibuk dalam satu perkara. Boleh jadi dia sibuk dalam masalah tahdir. Jenggotnya sudah sibuk masalah tahdir, tapi masalah sholatnya dia tidak becus. Dia telah sibuk dalam satu perkara, wa tarakama wa ahammu min dzalikal amri. Namun dia meninggalkan satu perkara yang lebih penting daripada daripada perkara yang dia sibukkan. Dan ini adalah satu hal yang satu aib, satu hal yang memalukan bagi para penuntut ilmu. Maka dia sibuk dalam, boleh jadi sibuk dengan masalah perselisihan ulama, ini si A dan si B, si C dan seterusnya, padahal dia masalah tayamum, masalah wudu, masalah sholat saja tidak beres. Di tes Isnul Muslim saja boleh jadi banyak yang pas. Udah membahas masalah-masalah yang muluk-muluk. Dakhala Ibnu Jurayd ila majlis Atha ibn Sa'ib. Ibnu Jurayd satu hari datang ke majlis pengajiannya Atha bin Sa'ib, dan ini di awal permulaan Ibnu Jurayd menuntut ilmu. Dan di majlis tersebut terdapat Abu Umair, salah seorang ulama besar di zamannya. Faqal, maka Atha bin Sa'ib berkata kepada Ibnu Jurayd, karena dia ini di satu majlis yang majlisnya itu levelnya sudah mungkin level yang bukan untuk pemula, maka ada orang yang hadir ini ditanya terlebih dahulu, kok tal Quran, kok sudah bisa baca Quran dengan baik, atau bacanya masih gradul, tajwidnya enggak beres. Dia mengatakan, lah, aku belum bisa baca Quran dengan baik. Maka beliau mengatakan, fadhhab faqra'hu tsumma tulubul ilma. Maka beliau katakan, sekarang Anda silakan belajar dulu baca Quran yang baik, baru kemudian mencari ilmu. Ilmu yang detail-detail, yang dalam-dalam. Fa dhahabtu akhirnya aku pun pergi ke majlis Quran, majlis baca Quran. Fa khurbatu zamanan, maka aku melalui sejumlah waktu lamanya hatta qara'tul Qur'an, sehingga aku bisa baca Qur'an dengan baik. Lalu aku kembali mendatangi majelisnya Atha, dan di dekatnya ada wa indahu Abdullah, di dekatnya ada Abdullah, wallahu alam siapa Abdullah di sini. Faqal, lalu Atha bin Sa'ib mengatakan, qara'tal faridata, engkau sudah belajar hal-hal yang wajib-wajib, taharah, wudu, sholat, puasa, sudah belajari, baca Quran, sudah beres. Sekarang yang dasar-dasar yang dibutuhkan setiap hari, tata cara mandi, tata cara wudu, tayamum, tata cara sholat, puasa yang benar, sudah dipelajari atau belum? Sudah belajar belum? Maka maka dia mengatakan, lah, belum. Belum belajar tentang masalah istinja, belum belajar masalah wudu, tayamum. Sudah kemudian hadir di majelis jarh wa ta'dil. Majelisnya ada majelis jarh wa ta'dil, mbah sawi fulan, ini macam-macam. Dah tayamum belum? Ada bisa tayamum belum? Bisa taharah belum? Sholatnya bisa dites belum enggak? Maka ternyata jawabannya belum belajar. Istinja belum belajar, taharah belum belajar, wudu belum belajar, tayamum belum belajar. Sudah mau belajar jawab takdil. Maka beliau mengatakan fata'alam faridah summatul ilma. Belajar dulu yang wajib. Wajib ke setiap harinya. Wajib harian. Belajar dulu yang wajib harian. Yang menjadi kebutuhanmu setiap harinya. Thumma tulubul ilma. Kemudian barulah cari ilmu yang dalam-dalam. Fa talabtul faridah. Akhirnya aku cari majelis yang lain yang mempelajari dan mengajarkan hal-hal yang dasar-dasar yang wajib untuk hariannya, untuk setiap harinya. Setelah itu, setelah khatam, setelah selesai, baru datang ke majelisnya Atha bin Sa'ib. Kemudian beliau baru mengatakan, al-an fatlubul ilma. Nah, sekarang waktunya kau belajar ilmu yang detail-detail. Falazimtu Atha'an sab'a asrata sanatan. Lalu aku selalu hadir di majelisnya Atha. Mulazamah dengan beliau, belajar dengan beliau selama 17 tahun. Maka kisah di atas menunjukkan, maka di sini Atha bin Sa'ib mengajari pada orang itu berbagai perkara yang prioritas untuk dipelajari dan dikaji sebelum belajar ilmu yang detail-detail. Ada Ibnu Wahab, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, menemui Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, bertanya, "Mata kul fi talabil ilmi?" Apa pendapatmu tentang menuntut ilmu? Itu menuntut ilmu yang detail-detail, yang dalam-dalam. Belajar khilaf ulama, belajar tentang masalah usul fikih dan macam-macam yang lain. Maka beliau mengatakan hasanun jamilun. Menuntut ilmu itu satu yang detail-detail, itu satu hal yang bagus dan satu hal yang indah. Akan tapi perhatikan alladhi yalzamuka, yang menjadi kewajibanmu sejak pagi sampai sore. Sejak pagi sampai sore engkau butuh apa? Adab istinja, wudu tayamum, sholat, doa-doa keseharian, doa bangun tidur, habis tidur, masuk masjid, masuk WC, keluar WC, doa pakai pakaian, dan seterusnya. Falzamhu, pelajarin itu terlebih dahulu. Belajar itu lebih dahulu, baru kemudian belajar yang aneh-aneh, belajar yang dalam-dalam. Itu cara belajar yang benar. Walihata, oleh karena itu sebagian penuntut ilmu, jika Anda ingatkan dengan berbagai hal, dia menganggap meremehkan masalah tersebut. Ya, maka Anda lihat annaka, maksudnya engkau, menganggap remeh dan menganggap kecil masalah tersebut, dan Anda meremehkan masalah tersebut. Wala syak, dan tidaklah diragukan bahasanya ini adalah pintu masuk setan. Bukanlah satu hal yang memalukan bagi seorang penuntut ilmu, seorang yang rajin ngaji, ternyata dia tidak mengetahui berbagai perkara yang itu dia jumpai lima kali dalam sehari semalam. Maka ada sebagian orang ketika diajak membahas tentang masalah sholat, dia meremehkannya. Ah, itu gampang atau apa. Padahal dia tidak mengetahuinya. Ya. Maka bukankah satu hal yang memalukan, sholat yang sehari lima kali tidak beres. Ya, sudah mau ngajak mikir masalah yang rumit, yang detail-detail, yang menjadi khilaf para ulama, padahal masalah ini saja belum beres. Oleh karena itu, maka dalam rangka untuk berkaitan dengan masalah prioritas dalam belajar, maka berikut ini adalah buku-buku tipis yang aku wasiatkan untuk dimulai, dibaca, dipelajari, dan diamalkan oleh para penuntut ilmu. Ya, meskipun tidak kita katakan hendaknya ini diprioritaskan untuk dipelajari, buku-buku semacam ini dipelajari atau mendapatkan prioritas untuk dipelajari. Ada buku Zadul Muslim Yaumi, Bekal Seorang Muslim Harian, Bekal Harian Seorang Muslim, karya Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah rahimahullah ta'ala. Ini masalah buku tentang masalah zikir, senilai dan sekelas dengan Hisnul Muslim, bahkan lebih masyhur Hisnul Muslim. Mungkin sebagian dari kita enggak faham, belum pernah melihat buku ini, Zadul Muslim Al-Yaumi. isinya kurang lebih sebagaimana Hisnul Muslim. Maka kita katakan untuk poin satu bisa diganti dengan Hisnul Muslim. Tidaknya orang itu menekuni Hisnul Muslim, membacanya, menghafalkannya, dan mempraktekan doa-doa yang ada di dalamnya. Lima fi dzikri, karena dzikir itu memiliki pengaruh dalam jiwa manusia. Kemudian Arba'in Nawawiyah, maka buku ini penulisnya mengumpulkan 42 hadis, dan hadis-hadisnya berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, dan hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih dan hasan minimal menurut An-Nawawi, meskipun boleh jadi sebagian ulama yang lain mengkritik ini. Kalau Al-Albani mengkritik dua hadisnya, mempermasalahkan dua hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah. Namun minimal itu adalah hadis hasan dan atau sahih dan hasan minimal menurut An-Nawawi, yang juga seorang ulama pakar hadis, yang perkataan dan pendapat beliau tentang masalah status hadis juga lahu makanatuh, memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu hadis. Kemudian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarah Syekh Ibnu Qasim rahimahullah. Dan buku ini, yaitu kitab Tauhid, itu makhdum, mendapatkan banyak pelayanan. Dengan berbagai macam pelayanan, ada dalam bentuk syarah, ada bentuk taklik, catatan kaki. Dan itu banyak sekali buku-buku yang menjadi syarah atau memberikan catatan untuk kitab Tauhid. Akan tapi penulis ini, buku ini Ma'alim, menilai bahasanya Hasyah Ibnu Qasim itu boleh jadi adalah termasuk syarah yang paling bagus untuk buku ini. Terutama bahasanya Syekh Ibnu Qasim, beliau menempuh metode ringkas, yang tidak ringkas namun ghairu mughil, tidak merusak. Karena ada orang itu menjelaskan sesuatu sangat ringkas sehingga tidak jelas. Beliau sarahnya ringkas namun jelas, bukan ringkas yang tidak jelas. Dan beliau masukkan ke dalam bukunya nukilan-nukilan dan faedah-faedah yang berharga, yang bernilai. Dan dan buku ini Kitab Tauhid juga memiliki ya semacam ya, buku pembantu karya guru kami Syaikh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah rahimallah yang judulnya Al-Jami' Al-Farid. Buku yang lengkap, yang unik. Farid artinya unik, satu-satunya. Buku ini kelebihannya, Jami' Al-Farid ini kelebihannya dia menggunakan metode tanya-jawab tentang isi Kitab Tauhid. Dan sebagai penuntut ilmu, bahkan sejumlah besar dari penuntut ilmu, itu malah mudah memahami satu masalah jika dalam bentuk tanya-jawab. Beda kalau dalam bentuk tulisan yang tersebar. Karena sebagian orang boleh jadi tidak mampu menguasai dengan baik kalau tulisan dalam bentuk apa, ya, tulisan polos gitu saja tanpa ada tanya jawab di dalamnya. Namun kalau membaca buku dalam bentuk tanya jawab, kemudian dia mengulangi dua kali atau tiga kali, maka dengan izin Allah ini sudah cukup untuk mengkokohkan pengetahuan ya, yang merupakan isi dari Kitab Tauhid di benak dan pikirannya. Kemudian yang keempat adalah Matan Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, dan beliau sarankan untuk dibaca oleh pemula, sarahnya adalah sarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena sarah yang sarah Syekh Shalih Al-Fauzan di samping dia sarah yang ringkas, dia memuat banyak faedah yang banyak dan memiliki kelebihan adalah kosakata-kosakata yang mudah ya, untuk dipahami. Dan kitab ini sarah Syekh Shalih Al-Fauzan untuk Aqidah Wasithiyah, kitab yang tercetak dan tersebar. Walilalhamdu walminnah, untuk Allah segala puji dan segala anugerah. Kemudian tentang tata cara sholat, ini tadi tentang masalah akidah, ini dua tentang masalah akidah, satu tentang masalah hadis, satu tentang masalah zikir. Kemudian tentang dasar-dasar ibadah, maka yang pokok adalah sholat. Maka buku yang penting untuk dipelajari terutama untuk pemula adalah Sifat Salatin Nabi karya Syekhain Imamain, karya dua imam ahlu sunnah zaman ini. Ya, ada Sifat Salat Nabi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, buku tipis ringkas. Dan Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya. Dan perlu diketahui bahwa Sifat Salatin Nabi karya Al-Albani itu ada tiga macam. Dan itu untuk tiga level. Ya, maka ada talkhis sifat salat Nabi ringkas, nah, cocok untuk pemula. Kemudian sifat salat Nabi ya, ini cocok untuk orang yang lebih tinggi lagi kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah aslu sifat salat Nabi, ini tiga jilid tebal. Yang ini ya cocoknya untuk orang yang levelnya di atasnya lagi. Kemudian tentang masalah wudu, maka ada buku Sifat Wudu Nabi yang dikumpulkan oleh Fahad Ash-Shu'aib jazahullah ta'ala khairan. Penulisnya mengumpulkan dalam buku ini tata cara wudu Nabi SAW dari berbagai buku hadis yang bertebaran. Kemudian beliau membawakannya dengan gaya bahasa yang runtut, sehingga mudah bagi penuntut ilmu jika telah membacanya untuk menerapkannya secara praktek. Dan buku ini secara umum mufidun jiddan, sangat bermanfaat. Aku sebutkan buku ini karena nampak pada sebagian orang wudu yang bertolak belakang dengan dalam banyak hal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya katakan lebih bagus dari sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Fahab Suwaib, ya, adalah buku sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Iryani yang ditakdim oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Ya, ini lebih bagus daripada lebih lengkap, ya, daripada sifat wudhu Nabi karya Fahad Suwaib. Bahwa taraif di antara kisah menarik dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Sadaratul Zahab. Bahasanya Ibnu Hajar bercerita ada salah seorang ulama yang disebut dengan Syekhul Matahir, Syekh Wudu. Nah, ada ulama yang gelarnya Syekh Wudu, Syekh Matahir atau Syekh Tempat Wudu. Kenapa? Karena dia telah menadarkan dirinya untuk berdiri di tempat wudu. Ketika azan tiba sampai iqomah, ya, dia enggak masuk masjid, namun nongkrong di tempat wudu. Apa yang dia lakukan? Yuraqibun nasa. Dia menyimak dan memperhatikan orang-orang yang pada berwudu. Kemudian jika beliau jumpai ada orang awam yang wudunya itu keliru, wudunya itu tidak pas, maka beliau koreksi, hada si A ini yang wudunya kurang tepat, wa yukhatti hada, beliau salahkan orang si B yang berwudu semacam itu, wa yuqawwim hada, dan beliau luruskan orang yang lain yang berwudu kurang tepat. Sampai akhirnya ya, dia diberi gelar julukan Syekhul Matahir, Syekh tempat wudu. Karena kerjaannya ngajari orang tata cara berwudu. Gratis, ndak perlu bayar uang privat. Pokoknya beliau cuma demikian kegiatan beliau seumur hidup beliau, beliau habiskan waktunya untuk ngajari orang awam. Nah, orang awam di masa silam mau diajari yang sulit orang awam masa sekarang. Udah orang awam gak mau diajari lagi. Udah orang awam gak merasa menyadari kalau dirinya orang awam. Lengkapnya Syekh Matahir itu namanya adalah Muhammad bin Ibrahim As-Sufadi. Dan buku yang lain berkaitan dengan hadis yang penting adalah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Buku ini di Saudi, buku ini tidaklah dikenal oleh sebagian orang, yaitu orang awam, kecuali gara-gara, kecuali setelah selesai sholat asar, karena dibacakan oleh para imam masjid. Banyak para imam masjid memilih, mereka memberi, membacakan Riyadhus Shalihin, setelah selesai sholat asar di banyak masjid di Saudi. Maka sampai banyak orang kenalnya gara-gara karena setiap asar ada satu buku yang dibaca, buku apa sih? Oh, Riyadhus Shalihin. Kenalnya gara-gara dibacakan setiap asar. Wal hakikat dan sebenarnya buku ini telah mengumpulkan kebaikan yang banyak, terutama jika seorang itu mau membaca sarahnya. Dan buku ini punya beberapa sarah. Di antaranya adalah sarah yang detail, yang panjang lebar, judulnya Daluhul Falihin, karya Ibnu Alan. Ini empat jilid tebal, cetakan Darul Fikr, belum muhakkak. Dan setahu saya belum ada tahqiq yang bagus untuk Daluhul Falihin. Ini bisa kita katakan, Daluhul Falihin, ini sarah pertama untuk Riyadhus Shalihin. Kelebihan pokok dari Dalul Falihin itu adalah banyak membahas tentang masalah i'rab dan nahwu untuk hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Dan beliau masukkan juga fawaid, kandungan hadis dari Riyadhus Shalihin. Namun porsi yang lebih banyak adalah membahas tentang cara baca, kemudian i'rabnya, dari hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Dan sarah yang lain karya ulama-ulama kontemporer namanya Nuzhatul Muttaqin. Sarah ini sarah yang ringkas dan sesuai untuk pemula dalam menuntut ilmu. Kemudian keluar belakangan sarah karya Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah memberikan ganjaran untuknya atas riyadhus salihin. Dan buku sarah Syaikh Ibnu Utsaimin ini memuat kebaikan yang banyak di samping gaya bahasa yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Ala kulli hal, maka kitab Riyadhus Shalihin seandainya Anda membaca daftar isinya saja, sebelum Anda membaca isinya sesungguhnya, baru daftar isinya. Dan Anda mengikuti bab demi bab yang menjadi bab dalam Riyadhus Shalihin, niscaya Anda akan melihat satu hal yang sangat-sangat menakjubkan. Dan aku bisa memastikan dan menegaskan bahwa buku ini Riyadhus Shalihin ada satu buku yang layakhlu minhu baitu ahadin minna. Tidak ada satupun rumah dari salah satu kita yang tidak punya dan tidak ada di sana Riyadhus Shalihin illa masya Allah, kecuali orang kebangetan. Kecuali yang kebangetan yang enggak punya Riyadhus Shalihin. Yang enggak terlalu kebangetan mesti punya. Yang kebangetan-kebangetan saja, yang keterlaluan saja yang enggak punya Riyadhus Shalihin. Lakin ya tarohal kok. Nah, namun yang jadi masalah, apakah kita membacanya? Itu yang jadi maksud pokok. Ya, banyak orang awam di tempat kita punya Riyadhus Shalihin. Apalagi yang sudah tukang ngaji, orang awam banyak yang punya. Ya, maka kalau yang tukang ngaji enggak punya, itu lebih memalukan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.